الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل yang kelima kesalahan atau kumpulan kesalahan orang-orang yang salat setelah pelaksanaan salat. Apakah itu kesalahan dalam salat berjamaah atau salat sendirian? Pengarang sebutkan beberapa poin. Di antaranya kesalahan orang yang salat seputar salam dan berjabat tangan. Dan juga disebutkan tentang kesalahan orang yang salat dalam bertasbih. Dan dalam masalah tasbih ini sebutkan tentang orang yang meninggalkan tasbih di belakang salat dan sibuk dengan doa. Dan juga disebutkan tentang keluarnya makmum dan perginya sebelum imam berpindah dari kiblat. Dan juga kesalahan tentang menyambung salat fardu dengan nafil, salat nafilah. Dan kesalahan tentang tasbih dengan menggunakan tangan kiri atau tasbih menggunakan baju-baju atau menggunakan batu-batu tasbih, biji-biji tasbih. Kemudian kesalahan berikutnya berkaitan dengan orang yang sujud untuk doa setelah pelaksanaan sholat. Dan kesalahan yang lainnya disebutkan orang yang berbicara setelah sholat isya. Dan kesalahan berikutnya adalah tasbih secara berjamaah dan membuat gaduh, mengganggu orang-orang yang sholat. Dan juga disebutkan tentang selepas sholat biasanya orang berlalu di depan orang yang masbuk atau orang yang sholat sunnah, yang juga akan dibahas oleh pengarang. Adapun kesalahan yang pertama berkaitan dengan kesalahan seputar salam dan berjabat tangan. Pengarang menyebutkan bahwa asalnya berjabat tangan adalah perkara yang disunnahkan, atau salam, memberikan salam adalah perkara yang disunnahkan. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menjumpai saudaranya, hendaknya dia memberi salam. Fa in halat bainahuma syajara aw jidar aw hajar, thumma laqiyahu falyusallim alayhi aidha. Kemudian apabila mereka berdua dipisahkan kembali oleh pohon atau tembok atau batu, maka hendaknya kemudian dia berjumpa lagi, maka hendaknya dia memberi salam lagi. Ini menunjukkan bahwa memberi salam itu ya sangat dianjurkan. Misalnya kalau kita keluar ya, kita saudara kita berada di ruang tamu, kita masuk ke ruang tengah, dihalangi dengan pintu atau hijab, kita masuk lagi, disunnahkan memberi salam lagi. Ini karena pentingnya salam itu. Tetapi di sini poin penekanan pengarang adalah kesalahan orang yang memberi salam setelah sholat. Memberi salam asalnya sunnah ketika berjumpa dan ketika berpisah. Iya. Tapi ini tidak berlaku ketika selesai sholat. Bersalaman, demikian juga berjabat tangan adalah perkara yang disunnahkan. Tapi berjabat tangan tempatnya bukan setelah selesai sholat. Iya. Adapun selesai sholat seperti kebiasaan orang sekarang ini, habis sholat salam-salaman, jabat tangan, saling berjabat tangan, ya, dan seterusnya. Ini dari kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Sebab itu artinya dia membuat kebiasaan ibadah dan diikat dengan waktu. Kapan dia ikat dengan waktu dan tempat dan suatu kaifiah, maka butuh dalil khusus. Dan tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Karena itulah para ulama menganggap hal tersebut sebagai perkara yang bid'ah. Ya. Dianggap sebagai perkara yang bid'ah. Kemudian pengarang juga sebutkan tentang kesalahan yang orang yang salat seputar masalah bertasbih. Seputar masalah bertasbih. Iya. Tasbih itu hukumnya sunnah bagi siapa yang hendak mengerjakannya. Dan di sini beliau menguraikan beberapa kesalahan, yaitu antaranya orang yang habis salat ya, dia tidak bertasbih langsung meninggalkan tempatnya, dan ini adalah perkara yang tidak baik ya, sebab asalnya disunnahkan untuk bertasbih. Mungkin ada baiknya di sini saya uraikan bagaimana tuntunan dikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah beliau melaksanakan salat. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Jadi setelah salat, pertama takbir dulu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kata beliau, "Kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir." Setelah itu, makmumnya membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabba tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Kalau Syekhuna Mukbil melihat membaca istighfar dulu 3 kali baru takbir. Itu urutan kalau menurut beliau. Tapi yang jelas hadis ini ada keluasan insyaallah taala, ya, dan seorang ya mengambil istimbat baiknya bagaimana menurut dia. Adapun dalilnya membaca istighfar kemudian membaca Allahumma antas salam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Tauban dan semisal dengannya hadis Aisyah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau membaca istighfar 3 kali, kemudian setelah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selepas salat beliau membaca zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu zikir yang beliau baca dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau dalam hadis Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berzikir di belakang salat. Ya, beliau sering sekali membaca di belakang salat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, taib, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu ats-tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, Nabi menuntunkan tentang cara bertasbih. Dan cara bertasbih, tahmid, takbir, membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu berbeda-beda. Ada yang menuntunkan 10-10, ada yang menuntunkan 25-25. Ya, kalau dalam hadis Abu Hurairah, dan ini yang saya kira yang paling bagus, dalam riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbih 33 kali. Kemudian bertahmid 33 kali, baca alhamdulillah. Kalau tasbih baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kemudian bertakbir, baca Allah Akbar 33 kali. Kemudian 100-nya digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi 100 kali, kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Kemudian juga di antara tuntunan beliau, beliau membaca doa di dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya. Abu Dzar mengajarkan kepada atau Rasulullah mengajarkan kepada Abu Dzar, katakan di belakang setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengajarkan zikir yang lain di belakang salat, yaitu doa Allahumma A'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabr. Kemudian dalam hadis Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Uqbah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidat dubra kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca 3 kul, ya, 3 mu'awidat. Kul a'udhu birabbil, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbil nas. Ini 3, semuanya dibaca di belakang setiap salat. Dan di dalam hadis Abu Umamah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Mukbil rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Nasai, kata beliau, man qara'a ayat al-kursi dubara kulli salat lam yahul bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Karena siapa yang membaca di belakang setiap salat ayat kursi, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dan antara mati, apa tidak ada yang memisahkan antara dia dan antara surga kecuali kematian saya yang memisahkannya. Mati setelah itu ketemu lagi dengan surga. Begitu maksudnya. Ini semua dikir-dikir yang menunjukkan disyariatkannya dikir, ya, dan banyaknya keutamanya. Karena itulah tidak pantas seorang habis salat meninggalkan dikirnya, ya. Kemudian ini orang yang jabat-jabat tangan ini mengganggu dikir temannya. Ya, mengganggu dikir temannya, orang lagi sibuk dikir, yang lainnya berjabat tangan sehingga kadang lupa sudah sampai mana hitungan dikirnya dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Ya. Dan demikian pula orang yang berdoa selepas sholat. Ya, berdoa mengangkat tangan ya, kebanyakannya, dan berdoa berjamaah. Ini adalah perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Karena itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi bahwa Nabi mengangkat tangannya berdoa setelah sholat, dan tidak pernah sahih ya, dari para sahabatnya. Ya. Menurut apa yang kami ketahui, kata Syekh bin Baz, tentang hal tersebut, ada mengangkat tangan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia mengangkat tangan setelah sholat fardu, itu adalah bid'ah, tidak ada asalnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian diantara kesalahan yang diingatkan di sini oleh pengarang, tentang kesalahan orang yang bertasbih, ya, orang yang bertasbih dan tasbih dengan menggunakan tangan kirinya. Ya. Di sini kesalahan menurut pengarang, tapi pengarang berdalilkan dengan hadis lemah. Ya. Beliau berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Katanya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aqidu tasbih bi yamini. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Dan kalimat tangan kanan ini lemah. Sebab dari jalan Muhammad bin Qudama ibn A'yan al-Mithrisi, dan dia telah menyelisihi 5 orang rawi yang lebih kuat darinya. Maka ini riwayat yang lemah, dan Abu Daud ketika meriwayatkan hadis ini telah mengisyaratkan lemahnya. Karena itu dia bertasbih dengan tangan apa saja boleh. Kalau pakai tangan kiri juga kita tidak ingkari, tetapi kita katakan utamanya dia memakai tangan kanan. Sebab di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Beliau suka menggunakan yang kanan-kanan dalam bersisihnya, memakai sendalnya, berwudunya, dan pada semua perkaranya, termasuk di dalamnya dalam menghitung tasbih. Kemudian lafaz hadisnya ya'qidu. Ya'qidu itu artinya melingkarkan. Kalau dikatakan aqada dalam bahasa Arab, itu artinya dia telah membuat lingkaran. Aqada, mengikat suatu lingkaran. Maka tidak benar kalau orang bertasbih kemudian dihitung ini ya, apa ini namanya? Ruas-ruas jari ini yang dihitung. Ini namanya menghitung ruas-ruas jari. Ya, bukan membuat lingkaran-lingkaran tasbih. Karena itu kalau orang bertasbih, cara yang paling bagus dia hitung seperti ini, ya, kayak membuat lingkaran. Apakah dari ujung jari dengan ujung jari ketemu, ya, dia jalankan misalnya dari ibu jarinya, dia hitung ke ujung jari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, atau dari tengahnya, tidak ada masalah, ya, ya. Yang penting membuat seperti lingkaran. Dan ini yaqid dalam bahasa Arab, dipaham ya? Yang cara menghitungnya dia hitung sendiri, ya. Misalnya dia ingin hitung bedakan antara 5 pertama dan 5 kedua. Kalau 5 pertama dia hitung pakai kuku dulu. 1, ya, dia pegang kukunya 2, 3, terus sampai kelingking 5. Kalau dia 5 kedua, dia akan kembali dia hitung dari bawah. Ya, 1, terus sampai terakhir 5, 10. Begitu dia ulangi, kemudian sisa tambah 3, kembali lagi 1, terserah dia buat bentuk bagaimana saja modelnya. Silahkan, yang jelas ya aqidut tasbih, membuat lingkaran. Ya, begitu cara sunnahnya atau cara yang paling bagusnya. Sekiranya yang perlu saya terangkan di sini, saya sekarang meringkas ya. Kemudian di sini pengarang menyebutkan juga tentang sujud. Ya, kesalahan dalam sholat, yaitu ada orang kalau habis sholat dia sujud. Nah, bisa lihat kan, habis sholat dia sujud. Ya, lama kadang ada sebagian orang ya habis sholat sujud. Ini semuanya dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dasarnya. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dalam hadis yang sahih, tidak ada pula dalam hadis yang hasan, tidak ada dalam hadis yang lemah, dan tidak ada pula dalam hadis yang palsu. Ya. Ini cuman ada dalam pekerjaannya orang-orang sufia. Yang asal bidah ini adalah pekerjaan orang-orang sufia, ya, yang memberikan was-was kepada mereka di dalam sholatnya, ya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Kemudian kesalahan berikutnya yang diingatkan oleh pengarang tentang berbicara setelah isya, berbicara dengan pembicaraan yang tidak berguna. Ya, bicara biasa atau bicara canda, ya, apalagi kalau ghibah, lebih parah lagi. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya. Nabi tidak senang tidur sebelum isya. Wal haditha ba'dahu, dan beliau tidak senang berbicara setelahnya. Ya, di sini berbicara setelah isya, ini berbicaraan kalau pembicaraan yang tidak berkaitan dengan ilmu atau pembicaraan yang tidak bermanfaat atau perbincangan yang boleh, kalau pembicaraan yang boleh itu hukumnya makruh. Misalnya dia bicara tentang masalah dunia, tentang sini, boleh-boleh saja, tapi hukumnya makruh menurut hadithin. Kalau dia berbicara tentang masalah ghibah atau masalah ini, pada setelah isya lebih haram lagi ya tempatnya. Tapi kalau dia berbicara tentang ilmu atau muraja ilmu, mudakara ilmu, itu boleh-boleh saja, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain dan panjang untuk diuraikan saat ini. Kemudian kesalahan berikutnya yang disebutkan oleh pengarang tentang masalah doa berjamaah dan mengganggu orang yang sholat. Ya, kita saksikan habis membaca dikir, ya, dipimpin oleh salah seorang, ya, imamnya pertama dikir dengan suara keras. Ya, dikirnya saja sudah salah, sebagaimana yang diterangkan tadi. Apalagi kalau dikirnya antara subhanallah, ya, di setelah terakhir baca subhanallah, dia pimpin subhanallah 3 kali. Kemudian disebut subhanallah, alhamdulillah, terus dia sambung lagi, alhamdulillah. Terus setelah alhamdulillah ada lagi bacaannya. Itu semuanya tidak ada asalnya dalam sunnah. Cuman inisiatifnya saja orang-orang Indonesia. Ya. Maka hendaknya dijauhi perkara-perkara yang seperti itu. Itu adalah perkara yang bid'ah. Dan juga doa secara berjamaah. Dan dikir-dikir berjamaah, doa secara berjamaah. Ini kasihan, mengganggu orang yang masbuk. Ya. Orang yang masbuk lagi sempurnakan sholat, ya, berusaha cari ayat, ini sibuk menghantamnya dengan dikir. Dan ini sudah menyelisihi hadits yang kita baca tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullukum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Setiap dari kalian menyeru kepada Rabb-nya, bermunajat kepada Rabb-nya. Maka jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lain dalam membaca Al-Qur'an yang semisal dengannya. Karena itulah, ikhwani fillah, ya, doa secara berjamaah ini tidak ada dalilnya. Kemudian juga ada tashwish. Adapun masalah doa, itu doa bisa di banyak tempat. Ya, Allah telah menjadikan tempat-tempat doa mustajabah. Misalnya antara adzan dan qomat, itu tempat mustajabah doa. Atau doa ketiga, dia sujud dalam sholat. Itu lebih diterima doa dan lebih didengar. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya dan dia dalam keadaan sujud. Ya, dan banyak lagi di qiyamul lail dan seterusnya pada saat safar, banyak tempat-tempat mustajabah. Ya, jangan cari tempat yang tidak ada landasan syariatnya. Bukan keberuntungan yang kita dapat, tetapi kecelakaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang, ya, kemudian berkaitan dengan doa itu tadi, tidak disyariatkannya doa apakah menghadap kiblat imamnya atau menghadap ke makmum. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada asalnya dari petunjuk Nabi, tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula dalam hadis yang hasan. Tidak ada ya tuntunannya sama sekali. Ya, kemudian di antara doa juga yang biasa dilakukan orang, ada yang berdoa setiap kali salat tarawih, tiap 2 rakaat doa, tiap 2 rakaat doa, atau ada yang setiap 8 rakaat mau pindah ke salat witir doa dulu. Ya, ini juga tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini tentang masalah berlalu di depan orang yang sholat, ya, sebagaimana yang telah lalu, itu adalah perkara yang besar dan dosanya besar, ya. Dan sekira di sini apa yang disebut oleh pengarang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, wallahu taala alam. Dengan ini selesai fasal yang 5.